Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Di antara karunia yang Allah SWT berikan berupa kemudahan untuk kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini, mudah-mudahan sebagai pemberat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita petik hasilnya di hari kebangkitan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Usul As-Salasah. Pada pertemuan yang sudah kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang menciptakan kita semua, yang memberi rezeki kita semua dan tidak meninggalkan kita begitu saja untuk sekedar makan minum tanpa ada hikmah yang besar. Hikmah yang besar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan-aturannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat seorang rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan ada seorang rasul yang Allah utus kepada mereka. Kaum yang mendustakan rasul yang diutus kepada mereka disebutkan oleh Allah SWT dengan mendustakan para rasul, walaupun satu orang rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan pada teks matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada rasul yang Allah utus kepadanya, dia akan mendapatkan al jannah, mendapatkan surga, mendapatkan kemuliaan, kenikmatan yang Allah sediakan, karena surga itu sudah ada. Buktinya apa? Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam dahulu berada di surga tinggi mulia. Adam dan Hawa berada di jannah. Kemudian karena pelanggaran Allah hukum, setelah dia bertaubat diturunkan ke bumi, hidup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT, kemudian Allah wafatkan. Demikian keadaan keturunannya hidup di dunia, dan semestinya kita harus kembali ke dalam surga Allah SWT sebagaimana Allah SWT sampaikan, fa imma yatiyannakum minni huda famanittama hudaya fala yadillu wala yasqa waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Apabila datang kepadamu petunjuk, maka ikutilah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan Allah kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta wal a'yadu billah. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan, "Hadza haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala." Ini adalah hak kebenaran atau hak yang harus ditunaikan kepada setiap orang. Karena hak yang paling tinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Itu hak yang paling tinggi yang harus ditunaikan oleh setiap manusia, juga jin. Hak yang berikutnya, yang tingkatannya kedua, adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk ditaati. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus melainkan agar supaya ditaati, bukan sekedar diutus, tapi tujuannya supaya ditaati, untuk diikuti dengan perintah Allah dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya. Beliau sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 132 sampai 133. Wa tu'allaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Taatlah kepada Allah dan Rasul agar supaya kalian mendapatkan rahmat, dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, luas surga seluas langit dan bumi, siapa yang bisa mengukur? Tentu tidak ada ya. Bumi saja barakallahu fikum, bagaimana mengukur? Sekedar apa? Perkiraan luas bumi sekian. Lalu bagaimana dengan luas langit dan bumi, sedangkan manusia tidak ada yang bisa menjangkaunya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menuju surga Allah, menuju ampunannya yang luasnya seluas langit dan bumi. A'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ini menunjukkan surga sudah ada saat ini. Kemudian beliau sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-13, wa may yut'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'azim. Siapa taat kepada Allah dan rasulnya, balasannya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Tidak ada kemenangan yang lebih dari seorang dimasukkan ke dalam surga Allah dan diselamatkan dari neraka. Faman zukhzi'a 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz. Kemudian beliau sebutkan di dalam surah An-Nur ayat ke-52, wa may yut'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa taat kepada Allah dan rasulnya, dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yut'illah war rasula fa ulaika mal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka atau orang itu bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin, orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Kita berdoa dalam salat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Yaitu apa? Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu surga, akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka disebutkan di dalam ayat ini? Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya. Kita memohon kepada Allah SWT untuk diberikan jalan. Ya. Kalau kita tidak berusaha, tidak belajar bagaimana jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, ibaratnya kita minta tanpa usaha. Ini tidak apa? Tidak benar yang demikian. Ya. Tidak bisa diterima oleh akal. Seorang minta, ya Allah berikanlah aku jodoh, tapi dia tidak mau melamar. Pemalas, takut ditolak. Ya. Enggak mungkin ya kan? Ya. Sama orang meminta as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat dimasukkan ke dalam surga, sementara dia tidak mau belajar, tidak mau mengilmui syariat agama Islam sehingga dia bisa berjalan selaras dengan syariat Islam, selaras dengan perintah Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Kemudian beliau sebutkan ayat yang berikutnya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-71. Wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Wal ayatu fi dzalika katsirah. Ayat yang menunjukkan hal yang demikian ini sangatlah banyak. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak. Ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrih. Tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, kemudian dia mencari yang lainnya. Ya. Sudah dinyatakan ini wajib, ini haram, ini harus dilaksanakan, itu harus ditinggalkan, jalankan ini, tinggalkan itu. Ya. Cari-cari jalan, barangkali ada fatwa ulama yang membolehkan. Ya. Bisa jadi ada ulama yang membolehkan. Padahal ulama tersebut berfatwa dalam keadaan dia sudah berusaha, ya, dengan keilmuan yang dia miliki, tapi luput satu dalil daripadanya yang terang tentang suatu hukum, sehingga dia berhukum atau memutuskan bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dia ikuti. Ya. Ini namanya mencari jalan yang lain, padahal sudah diketahui keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak demikian seorang mukmin. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah perkara yang mutlak, ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan setelah wafatnya beliau para pewaris, yaitu para ulama. Sebagaimana sabda Nabi Alaihi Salatu Wassalam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin yarithul ilma faman akhazahu akhaza bihazin wafir au kama qala nabiy alaihi salatu wassalam. Para nabi tidak mewariskan ketika meninggal, tidak meninggalkan dinar, harta, mata uang emas ataupun perak, tapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang banyak. Ada kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk sahabat yang mukatsirina fi riwayatil hadis, termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menyampaikan di pasar, ada apa kalian di sini rebutan dagangan ini dan itu, sementara di masjid ada bagi-bagi warisan. Orang pada datang ke masjid, ternyata ada apa? Majelis ilmu. Ini warisan Nabi sedang dibagi-bagi, silahkan ambil. Siapa yang mengambil bagian yang banyak, itulah yang paling mendapatkan warisan yang banyak dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, mungkin waktu sudah cukup. Insyaallah besok tanggal 1 apa? Sudah diingatkan oleh para asatidah untuk kita tidak apa? Ikut serta dalam menyemarakkan acara-acara yang merupakan acara orang-orang kafir, karena itu bukan bagian dari agama kita. Kita telah dibelikan oleh Allah dan Rasulnya dengan dua hari raya, yang mana dahulu di Madinah juga merayakan tahun baru, kemudian diganti oleh Nabi alaihi wasallam dengan dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Tanggal 31 Desember tidak ada bedanya tanggal dengan tanggal berapa? 1 Januari, sama saja. Hari ini kita gembira, besok juga kita gembira. Ada hal yang menyedihkan di hari ini, mungkin besok masih berlanjut, ya biasa saja seperti itu. Harus kita berdoa, memohon kepada Allah SWT solusinya. Juga barakallahu fikum, tidak kemudian nanti mereka punya hari raya tahun baru Hijri apa? Barakallahu fikum, Masehi. Tanggal 1 Muharram tahun baru milik kita, kita merayakan, tidak demikian. Sama saja 1 Muharram, 2 Muharram atau tanggal 30 Zulhijjah, tidak ada bedanya bagi kaum muslimin, karena kaum muslimin membedakan satu hari dengan hari yang lainnya karena Allah SWT dan Rasulnya yang membedakan. Satu hari berbeda dengan hari yang lainnya karena syariat yang membedakan. Barakallahu fikum, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.